من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الأمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد para jamaah Masjid Al-Faruq yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melanjutkan yang telah terjadwal pada setiap hari Ahad ini, alangkah baiknya kita saling mengingatkan kembali satu sama lain terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang masih tetap dikaruniakan kepada kita. Mungkin salah satu dari kita merasakan bosan, bahwasanya setiap hari diingatkan tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin ada yang berpendapat seperti itu. Bahwasanya kita katakan kepada mereka yang bosan terhadap ayat-ayat Allah, yang bosan terhadap sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, hendaklah mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya agama Allah Subhanahu wa taala telah tercantum semua, telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an, telah dijelaskan di dalam As-Sunnah. Tidak lain bagi kita hanya saling mengingat saja, saling mencari apa yang telah dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Qur'an dan juga di dalam As-Sunnah Nabawiyah. Bahwasanya ini adalah ayat-ayat Allah yang memerintahkan kita untuk bersyukur kepadanya atas nikmatnya yang diberikan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "La in syakartum la azidannakum." Jika kalian bersyukur, niscaya aku akan tambahkan nikmat. Ini adalah perintah dari Allah. Kita diperintahkan untuk bersyukur. "Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Dan jika kalian kufur, kufur terhadap nikmat Allah yang diberikan kepada kita, maka Allah janjikan kepadanya dengan azab yang pedih. Oleh karena itu tidak lupa para asatidzah, para khatib di setiap hari Jumat mengingatkan kembali kepada kita agar kita selalu bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang diberikan as-sabat, diberikan ketetapan iman, diberikan ketetapan di atas agama Allah adalah mereka yang selalu mengingat-ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala dan mengakui nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan ulama, dan sebesar-besar nikmat itu adalah nikmatul iman dan juga nikmatul Islam, yang dimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan Islam ini adalah agama yang diridhai di sisinya. Allah menjelaskan, "Inna ad-dina 'indallahi al-Islam." Sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah adalah al-Islam. Kemudian Allah menjelaskan kepada kita, Balillah yamunnu alaikum an hadakum lil iman in kuntum sadiqin. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat kepada kalian sehingga kalian mendapatkan hidayah sehingga kalian berada di atas keimanan yang sadiq, keimanan yang jujur, jika kalian termasuk orang-orang yang membenarkan. Ini adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, karena masih banyak di luar sana orang-orang yang masih belum mendapatkan hidayah sehingga mereka beriman dengan Al-Quran dan beriman dengan As-Sunnah dan beriman dengan hari akhir dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan apa yang telah dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu tidak lupa kita ingatkan di sini agar kita selalu bersyukur kepada Allah atas nikmatnya, khususnya kita yang sekarang ini diberikan kesempatan untuk duduk di majelis-majelis ilmu, majelis-majelis yang dimana diturunkan kepada majelis-majelis tersebut malaikat, yang dimana orang-orang yang duduk di situ dikatakan, ankumu maghfuran lakum, kalian telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kenikmatan yang besar yang patut kita yakini dan patut kita syukuri. Tidak salah kita selalu mengejut, menyebut-nyebut nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perbuatan yang hasan. Bahkan Allah memerintahkan. Allah menjelaskan fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, nikmat Rabbmu, maka sampaikanlah. Ucapkanlah nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masih dalam pembacaan risalah yang ditulis oleh Syekh Al-Imam Al-Allamah Al-Humaydi, Abu Bakar Al-Humaydi, Al-Hafidh Abu Bakar Al-Humaydi, yaitu kitab atau risalah Usul Sunnah, yaitu pokok-pokok dasar atau akidah dasar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan telah kita ambil pada pertemuan-pertemuan yang telah lalu, yang terakhir telah kita ambil adalah pembahasan annal iman qawlun wa amal yazidu wa yanqus, yazidu wa yanqus, wa la yanfa'u qawlun illa bi amal wa la amalun illa bi niyyah. Ini belum kita ambil. Baik, telah kita jelaskan pada pertemuan yang telah lalu keimanan itu. Apa itu keimanan? Siapa yang ingat apa itu keimanan? Hah? Irfa' sautak. Ta'al, duduk sini ahsan. Lebih dekat lebih ahsan. Lebih dekat biar kita dengar. Baik, apa itu al-iman? Al-imanu lughatan, secara bahasa. Siapa yang ingat? Tasdiq. Baik. Hah? Itu secara istilah. Naam. Iman secara istilah adalah sebagaimana dikatakan al-Imam al-Humaydi, qaulun wa amal, perkataan dan perbuatan, dan diyakini di dalam hati. Ini adalah al-iman secara istilah. Telah kita jelaskan pada pertemuan yang telah lalu bahwasanya al-iman di sini terdapat dua arti. Ada yang ingat? Hah? Dari amanah, yang artinya ketenangan di dalam hati. Yang kedua, ya, pembenaran, tasdik, ya. Iqrar dan tasdik itu adalah al-iman secara bahasa. Secara istilah adalah yang dikatakan penulis, yaitu qaulun wa amal. Tayyib, yazidu wa yanqus. Siapa yang bisa menjabarkan yazidu wa yanqus? Bagaimana kok iman itu dikatakan yazidu wa yanqus? Bagaimana bertambahnya keimanan? Baik, ahsan. Berkurang dengan kemaksiatan, bertambah dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita jumpai sebagian orang sampai keluar dari Islam. Ketika bertambah keimanan seseorang, akan bertambah setinggi-tingginya. Setinggi-tingginya akan bertambah. Dan ketika seseorang tersebut berkurang, maka keimanan tersebut akan berkurang sampai-sampai manusia tersebut keluar dari Islam. Oleh karena itu kita jumpai orang-orang yang murtad, yang keluar dari Islam karena keimanannya yang lagi yanqus, lagi berkurang. Talib, taib. Wala yanfa' qaulun illa bi'amal. Kita telah jelaskan pada pertemuan yang telah lalu, tidak akan bermanfaat perkataan dengan tanpa ada amal. Wala qaulun illa biniyah. Wala qaulun illa biniyah. Wala qaulun wa amal biniyatan illa bisunnah. Ini belum kita ambil, ya. Thayyib. Di sini tidak akan bermanfaat perkataan seseorang ketika kita menyatakan saya beriman kepada Allah. Hal ini tidak akan bermanfaat baginya. Karena dia membutuhkan amalan. Itu amalan yang dilakukan dengan anggota badannya. Begitu juga amalan. Amalan tersebut tidak akan bermanfaat Begitu juga perkataan kecuali dengan niat. Kecuali dengan niat di dalam hati. Oleh karena itu hadis Umar yang ma'ruf dijelaskan di dalam kitab-kitab Ahlul Ilm. Bahkan Al-Imam Al-Bukhari menjadikan hadis tersebut hadis yang pertama dari kitabnya Sahih Al-Bukhari. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan seseorang tergantung daripada niatnya. Amalan seseorang tergantung daripada niatnya. Jika dia meniatkan segala sesuatu karena Allah subhanahu wa ta'ala, dalam artian dia ikhlas karena Allah di dalam hatinya, maka segala sesuatu itu akan dinilai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga ketika seseorang meniatkan di dalam suatu perkara karena dunia atau karena wanita yang akan dinikahinya atau karena kedudukan dan yang semisalnya, maka dia tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali dengan apa yang diniatkannya. Ini adalah yang dijelaskan ahlul ilm. Wala qaulun wa amal biniyah, dan itu semua tidak akan bermanfaat pula kecuali dengan as-sunnah. Kecuali dengan as-sunnah. Ini adalah dua asas, niat dan juga as-sunnah. Dikatakan ahlul ilm ini adalah dua asas dan dua dasar yang dimana amal ibadah seseorang tidak akan diterima kecuali dengan dua perkara tersebut. Yang kedua, niat ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Niat ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menjelaskan, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Dan di dalam mereka diperintahkan kecuali untuk apa? Untuk ikhlas beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga mutaba'ah yang kedua. Ini yang pertama ikhlas. Kita diperintahkan untuk ikhlas di dalam setiap ibadah kita. Di setiap amal ibadah kita. Kita menuntut ilmu. Hendaklah kita mengikhlaskan niat untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Karena seseorang yang datang duduk di majelis ilmu adalah suatu ibadah. Ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hendaklah kita mengikhlaskan niat karena Allah subhanahu wa ta'ala yang pertama. Yang kedua, untuk mengangkat kejahilan dari diri kita. Yang ketiga, untuk menyampaikan kepada manusia. Untuk menyampaikan kepada manusia. Ini yang perlu kita perhatikan. Ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, mutaba'ah. Yaitu mengikuti sunnah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As-sunnah di sini, imma sunnah itu i'tiqad yang selamat dari segala macam kesyirikan, dan i'tiqad yang selamat dari segala macam khurafat dan segala macam kebid'ahan. Atau sunnah di sini yang dimaksud adalah apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di sini mencakup segala macam artian daripada as-sunnah. Dan apa yang kita lakukan tidak bermanfaat kecuali dengan as-sunnah. Dan di sini ayyuhal ikhwah, di pasal ini Al-Imam Al-Humaidi menjelaskan tentang dua kaidah yang agung berkaitan tentang yang pertama dari sisi ikhlas dan mutaba'ah, bahwasanya amalan seseorang tidak akan diterima kecuali dengan dua perkara ini. Dari sisi yang lain, di situ terdapat kaidah yaitu zahirul iman wa batinuhu. Yaitu iman, zahirnya iman dan yang ada di dalam. Bahasanya di sini kita ambil ringkasan berkaitan tentang permasalahan ini. Bahasanya al-iman terbagi menjadi dua. Yang pertama, zahirul iman. Zahirul iman adalah perkataan dan ucapan seseorang. Al-iman terbagi menjadi dua sebagaimana dijelaskan ulama. Zahirul iman yang pertama. Dan zahirul iman ini perkataan dan perbuatan. Perkataan dan perbuatan. Di situ terdapat batinul iman. Batinul iman yaitu adalah niat di dalam hati kita dan tasdik pembenaran di dalam hati. Ini adalah batinul iman yang tidak terlihat oleh manusia. Adapun perkataan dan perbuatan bisa saja dilihat oleh manusia. Ketika kita sholat misalnya, mungkin saja orang melihat kita sholat. Itu bukan suatu yang mustahil. Akan tetapi bukan berarti di sini diperbolehkan bagi kita untuk riya di dalam sholat kita, tidak. Akan tetapi yang kita maksudkan zahirul iman yang nampak, yang nampak, yang dapat terlihat. Ini adalah terakhir yang dijelaskan pada pasal keimanan. Pada pasal keimanan telah jelas bagi kita, wajib bagi kita untuk i'tina, untuk selalu bersemangat di dalam mempelajari mabahithul iman, perkara-perkara yang berhubungan dengan keimanan. Karena dengan keimanan tersebut manusia dimasukkan ke dalam agama Allah, yaitu agama Al-Islam. Sebagaimana mereka para salafun salih, ulama-ulama salaf kita, mereka selalu beriktina, selalu memperhatikan permasalahan al-iman di sini. Mereka tidak mengenyampingkan permasalahan al-iman di sini. Selalu mereka ingatkan anak-anak mereka, orang-orang yang mendengarkan majelis-majelis mereka, seperti al-imamu Ahmad dan imamu Syafi'i dan imamu Malik, Imam Sufyan al-Thawri, Imam Sufyan ibn Uyainah, dan mereka para a'imah Ayyub al-Sikhtiyani dan yang lainnya. Mereka selalu beri'tina dan ihtimam di dalam permasalahan al-iman. Selanjutnya berkata al-imam al-Humaydi rahimahullah, at-tarahhumu ala ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kullihim, fa inna Allah azza wa jalla qala والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. الإمام الحميدي menyatakan at-tarahum, itu berkasih sayang terhadap sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, semuanya tanpa terkecuali. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang telah datang setelah mereka, yaquluna rabbana ighfir lana. Setelah mereka siapa mereka ini? Sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyatakan rabbana ighfir lana, wahai Rabb kami, ampunkanlah kami dan juga saudara-saudara kami alladzina sabaquna bil iman, yang dimana mereka telah mendahului kami di dalam keimanan. Ini adalah pasal yang dijelaskan oleh penulis, dan penulis berpindah daripada permasalahan yang pertama berkaitan tentang al-iman, apa itu iman dan penjelasan tentang al-iman, kepada permasalahan at-tarahum, yaitu berkasih sayang dan mencintai sahabat-sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah permasalahan-permasalahan yang azim, yang sangat agung sekali, yang membedakan antara akidah seseorang, dan ini adalah bagian daripada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Permasalahan ini adalah permasalahan i'tiqad, permasalahan akidah yang berhubungan dengan hati seseorang, dan ini adalah i'tiqad, keyakinan usul ahlu sunnah wal jamaah. Oleh karena itu al-imam al-Humaydi menjelaskan di dalam kitabnya ini, yaitu usul sunnah. Dan juga di sini al-imam al-Humaydi menyebutkan pasal ini dalam rangka untuk memperingatkan manusia dari mereka-mereka yang tidak meyakini sebagaimana yang telah kita katakan, yaitu mencintai sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan juga al-imam al-Humaydi ingin memperingatkan kepada kita sehingga kita tidak terjerumus sebagaimana mereka, orang-orang yang menyelisihi aqidah ahlus sunnah wal jamaah, yang menyimpang dari jalan Allah dan Rasulnya, dari jalan ahlus sunnah wal jamaah di dalam permasalahan ini. Dan di antara mereka, bagi siapa dari kalangan manusia yang mencela sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu mereka orang-orang khawarij. Di antara mereka adalah orang-orang khawarij yang mereka selalu ingin keluar dari kepemimpinan kaum muslimin, yang dimana al-khawarij dikatakan juga al-harura, dikatakan harura atau al-haruriyah, menisbatkan diri mereka kepada daerah yang bernama al-harura, dimana harura ini adalah tempat orang-orang yang keluar dari kepemimpinan Siapa? Hah? Siapa? Utsman? Utsman apa Ali? Hah? Utsman? Utsman apa Ali? Utsman. Tayyib. Yang di mana pada saat itu khalifah memerintahkan untuk Ibnu Abbas radhiyallahu an mendatangi mereka. Mendatangi mereka orang-orang Khawarij, orang-orang yang keluar dari kepemimpinan, dan ribuan orang pada saat itu taubat kepada jalan yang benar ketika didatangi oleh Ibnu Abbas dan menjelaskan kepada mereka tentang akidah yang benar berkaitan tentang kepemimpinan kaum muslimin, kepemimpinan yang ada di kalangan kaum muslimin. Kemudian ayyuhal ikhwa azzakumullah, Al-Khawarij ini adalah firqah yang muncul pertama kali di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dipelopori oleh seseorang yang bernama Dzulhuwaisirah. Dzulhuwaisirah ini adalah seorang Khawarij yang pertama kali yang ada di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang di mana Dzulhuwaisirah ini menyatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Rasul membagikan ghanimah atau harta rampasan perang, Dzulhuwaisirah menyatakan, "I'dil ya Muhammad." Bersikap adillah wahai Muhammad. Kemudian Rasul menyatakan, "Jika aku tidak bersikap adil, maka siapa lagi yang bersikap adil? Telah datang kepadaku wahyu dari atas langit pada pagi hari dan sore hari." Ini adalah Dzulhuwaisirah, orang yang pertama kali keluar dari kepemimpinan kaum muslimin. Yang di mana Dzulhuwaisirah di dalam riwayat yang meninggalnya Dzulhuwaisirah ini dalam keadaan sujudnya. Dalam keadaan sujudnya, yang di mana dikatakan Rasulullah SAW tentang mereka ini, bahwasanya sholat mereka dengan sholat kalian tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya, menyatakan kepada sahabat-sahabatnya. Karena khusyuknya ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena saking khusyuknya. Akan tetapi Rasulullah SAW menyatakan kepada orang-orang yang seperti ini adalah kilabun nar, anjingnya neraka. Na'udzubillah, karena selalu ingin keluar dari kepemimpinan kaum muslimin. Dzulhuwaisirah ini adalah seseorang dari Bani Tamim yang muncul di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang keluar dari kepemimpinan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga orang-orang yang meyakini keyakinan yang jelek terhadap sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah mereka Syiah. Alaihim la'ainullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melaknat mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghancurkan mereka. Memusnahkan mereka di muka bumi ini. Karena mereka adalah orang-orang yang paling khabith, orang-orang yang paling jelek di muka bumi ini. Yang di mana mereka menyatakan Allah Subhanahu wa taala telah bersalah mengutus wahyu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi dalam keadaan mereka ingin mencela Rasulullah SAW, tapi mereka tidak bisa mencela Rasulullah SAW, tidak menemukan celah. Akhirnya yang mereka cela siapa? Sahabat-sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana mereka adalah orang-orang yang dikatakan oleh Allah as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar. Itu orang-orang terdahulu dari kalangan muhajirin dan ansar. Walladzina taba'uuhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, radhiyallahu anhum wa radhu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka juga ridha kepada Allah. Dijanjikan kepada mereka surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana orang-orang Syiah menyatakan Abu Bakar kafir, Umar kafir, istri-istri Rasulullah SAW adalah para pelacur? Ini adalah suatu celaan kepada sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "La tasubbu ashhabi." Janganlah kalian mencela sahabat-sahabatku. "Fa walladzi nafsi biyadihi." Dan demi zat yang Nabi Muhammad, yang jiwaku berada di tangannya. "Law anfaqa ahadukum mithla Uhudin dhahaban, ma balagha mudda ahadihim wala nasifa." Jika salah seorang di antara kalian yang berinfak sebesar gunung Uhud, ini tidak akan sama nilainya dengan infaknya para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam sebesar satu mud, yaitu satu mud genggaman orang dewasa, atau dua tangan seperti ini, dua tangan orang dewasa. Ini dikatakan satu mud. Tidak sama mereka bersedekah satu mud emas dengan kita bersedekah satu gunung emas. Nilainya jauh lebih banyak para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wala nasifah, walaupun setengahnya lagi, setengah tangan seperti ini. Ini tidak sama nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jauh nilainya di kalangan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang yang dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang Rafidhah, orang-orang Syiah, mereka selalu dan selalu mencaci maki, mencela para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah mereka. Ini pada hakikatnya. Dan ketika kita melihat orang-orang Syiah memuji sahabat, memuji Abu Bakar, memuji Umar, memuji Uthman, maka bisa jadi dia ini sedang menutup-nutupi agamanya. Karena di antara keyakinan mereka, sebaik-baik orang adalah yang melakukan taqiyah, melakukan menyembunyikan agamanya, menyembunyikan agamanya. Maka jangan percaya, jangan percaya dengan mereka orang-orang Syiah sampai mereka bertaubat kepada Allah, berada di jalan yang benar, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka mimbabil munasabah, bahwasannya pada hari-hari ini mereka orang-orang Syiah sedang menggempur kaum muslimin dari kalangan ahlus sunnah. Sebelumnya kita dengar kejadian di Suriah, bahwasanya mereka menggempur kaum muslimin di Suriah. Di mana kejadiannya mereka dari pihak pemerintah. Itu orang-orang Syiah berada di pihak pemerintah. Mereka adalah orang-orang kufar. Dari bapaknya, anaknya Bashar, mereka adalah kafir. Mereka adalah orang-orang kafir. Yang di mana mereka menghancurkan ahlus sunnah, menyerang ahlus sunnah di Suriah. Tidak lama setelah itu kita dengar kejadian di Dammaj, yaitu satu muhafadzah atau satu daerah, satu desa di negeri Yaman, terdapat di muhafadzah provinsi Sa'dah, yang di mana provinsi Sa'dah ini adalah provinsi yang kebanyakan masyarakatnya adalah penduduk Syiah. Mereka adalah orang-orang Syiah Itsna Asyariyah. Pada hakikatnya mereka adalah Syiah Itsna Asyariyah Rafidhah, bukan Syiah Zaidiyah. Bukan Syiah Zaidiyah sebagaimana mereka nyatakan. Mereka menyatakan diri mereka Zaidiyah. Pada hakikatnya mereka adalah Syiah, Syiah Rafidhah, yang mencela Abu Bakar, mencela Umar, mencela Uthman. Yang dimana di daerah Dammaj ini telah berhasil Syekh Al-Allama Al-Mujaddid Al-Yamani, yaitu Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i, di dalam menyelamatkan orang-orang yang hidup di negeri Dammaj ini semenjak 30 tahun lebih yang lalu. Diselamatkan oleh Syekh Muqbil, kembalilah mereka kepada ajaran yang benar. Yang dimana orang-orang Syiah tidak ridha dengan adanya yang seperti ini. Seketika itu Syekh Muqbil meninggal dan digantikan oleh Syekh Yahya, kemudian mereka memulai melakukan serangan kepada ahlus sunnah, kepada tullabul ilm, bahkan kepada para tullabul ilm, kepada para penuntut ilmu, yang dimana penuntut ilmu ini adalah orang-orang yang dikecualikan ketika diwajibkan peperangan oleh kaum muslimin. Ketika imam memerintahkan kita untuk melakukan peperangan, untuk kita berjalan berjihad di medan perang, maka katanya Allah, bukan semua yang berangkat. Alangkah indahnya laula min kulli firqatin ta'ifah. Jikalau ada dari mereka setiap golongan itu ada satu kelompok, liyatafaqahu fid din, untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, Waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim, untuk mereka memperingatkan kaumnya jika mereka kembali kepada negerinya. Jadi bukan semua orang yang berjalan menuju ke medan perang. Di situ harus ada orang-orang atau golongan-golongan, sekelompok yang menuntut ilmu. Ini adalah mereka tulabul ilm, para santri yang tidak memegang senjata, yang dimana mereka menyerang dari segala macam sisi, dengan tank-tank, dengan pesawat, dengan roket-roket, yang sampai masjid hancur, tempat asrama mereka hancur, tempat semuanya, tempat peristirahatan mereka, rumah-rumah mereka hancur karena tank-tank yang dikerahkan oleh orang-orang Syiah. Ini adalah ketidakridhaan mereka terhadap adanya Ahlus Sunnah di situ. Mereka tidak akan ridha sampai Ahlus Sunnah menyingkir dari negeri Damaj. Ini adalah mereka orang-orang Syiah. Oleh karena itu, hendaklah kita membantu saudara kita yang berada di Suriah maupun di Damaj semampu kita. Dan paling tidaknya kita mendoakan mereka. Ini adalah hak saudara-saudara kita sesama Muslim. Karena Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, Al-Muslim akhul Muslim. Muslim adalah saudara Muslim yang lainnya. Yang dikatakan di dalam riwayat lain, Muslim adalah seperti jasad yang satu. Yang dimana jika ishtaka minhu adhu, tada'ala husairu jasadih. Jika satu anggota tubuh yang merasakan satu kesakitan, menyeru satu kesakitan, maka anggota tubuh yang lain merasakan pula kesakitan-kesakitan tersebut. Yang paling utama bagi kita adalah mendoakan saudara kita, karena doa ini adalah merupakan senjata yang paling besar, merupakan senjata yang paling besar. Karena doa kaum muslimin, kita jumpai sekarang bahwasannya yang telah meninggal dari kalangan orang-orang Syiah melebihi 700 orang dan tidak lebih dari 100 dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu." Dan tidaklah seseorang mengetahui tentara-tentara Rabb kalian atau tentara Rabbmu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala membantu kaum muslimin yang shadiq, yang benar keimanannya di atas akidah yang benar, di atas akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan bersabar atas permasalahan yang demikian. Bersabar di atas keimanan, bersabar di atas berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan saudara kita dari kaum muslimin, dari kalangan thullabul ilm, baik itu di Suriah ataupun di Damaj dan negeri-negeri yang lain, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan orang-orang kufar dari kalangan Syiah dihancurkan oleh Allah sehancur-hancurnya. Mudah-mudahan Allah memberikan azab kepada mereka dari atas langit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan zilzal, memberikan guncangan di bumi-bumi mereka sehingga mereka dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayyuhal ikhwah azzakumullah, kita kembali kepada pembahasan kita, yaitu berkaitan tentang sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang yang paling utama di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah para nabi. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, khairun nas qarni, sebaik-baik manusia adalah mereka yang hidup di zamanku, yaitu sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tsumma alladziina yalunahum, kemudian orang-orang yang mengikuti jejak mereka. Tsumma alladziina yalunahum, kemudian yang mengikuti jejak mereka lagi. Ini adalah dalil, hadis ini adalah dalil yang menunjukkan kepada kita atas keutamaan para sahabat Rasul SAW. Karena apa? Karena mereka adalah orang-orang yang dididik langsung oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal dalam keadaan ridha kepada mereka, para sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan barang siapa yang memperdebatkan, barang siapa yang mencela sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang menjelaskan atau menyatakan kejelekan-kejelekan mereka dan menyebarkan kejelekan-kejelekan yang terjadi dan perselisihan-perselisihan yang terjadi dari kalangan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah bahwasanya mereka adalah orang-orang yang berada di atas akidah yang rusak, akidahnya telah hancur, seperti orang-orang Syiah dan orang-orang Khawarij. Bahwasanya Khawarij pada zaman ini ada di antara mereka yang menyatakan Ibnu Abbas akhta. Ibnu Abbas salah di dalam menafsirkan ayat. Pastinya salah seorang dari mereka. Mungkin kalau tidak salah namanya Mukhlas atau siapa yang pelaku pengeboman di mana, di Bali atau di mana, mengarang suatu kitab yang di mana di dalam buku tersebut mereka menjelaskan bahwasanya Ibnu Abbas akhta, telah bersalah di dalam mentafsirkan ayat faman lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang berhukum dengan selain hukum Allah, maka dia adalah orang-orang yang kafir. Katanya Ibnu Abbas, Ibnu Abbas mengomentari hadis ini atau ayat ini afwan. Bahwasanya Ibnu Abbas adzan. Belum. Baik. Ibnu Abbas menyatakan pentafsiran ayat ini adalah kufrun duna kufrin, yaitu kekufuran yang tidak mengeluarkan seseorang dari keislaman. Kufur yang atau mungkin kita katakan kufrun asghar, kufrun yang tidak mengeluarkan seseorang dari keislaman. Mereka katakan salah, Ibnu Abbas telah salah. Bahwasanya ayat ini adalah kufrun akbar. Barang siapa yang tidak menyatakan atau tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia ini telah kufur, kufur keluar dari Islam alias murtad. Ini adalah suatu keyakinan yang jauh sekali dari ajaran Islam. Bahwasanya di situ di dalam ayat yang lain dijelaskan Allah menyatakan faman lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul fasiqun faulaika humud dhalimun. Itu ada orang yang berhukum di situ dengan hukum selain Allah, dia itu orang fasik. Ada juga orang yang zalim. Nah, di mana orang fasik dan zalim bukan orang kafir. Mereka telah berbuat maksiat kepada Allah, akan tetapi tidak dikatakan kafir keluar dari Islam. Dan Ibnu Abbas adalah orang yang telah didoakan oleh Rasulullah SAW. Allahumma faqqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, fahamkanlah dia di dalam permasalahan agamanya dan ajarkanlah dia, yaitu Ibnu Abbas, tafsir atau ta'wil daripada Al-Qur'anul Karim. Dan tidaklah suatu ayat di dalam Al-Qur'an kecuali Ibnu Abbas mengetahui tafsir daripada ayat tersebut. Menunjukkan doa Rasulullah SAW dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana orang yang datang pada zaman sekarang menyatakan Ibnu Abbas telah keliru. Allah yahdihim, Allah yahdihim. Semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka. Ini adalah orang-orang Khawarij, mereka berada di dalam ajaran yang keliru, yang jauh daripada ajaran Islam yang benar, sesuai dengan Al-Qur'an dan juga sesuai dengan As-Sunnah. Dan berkata ayyuhal ikhwa azzakumullah Ayyub As-Sikhtiyani, salah seorang ulama salaf, berkaitan tentang sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, man ahabba Aba Bakr faqad aqama ad-din. Barang siapa yang mencintai Abu Bakar, itu khalifah yang pertama, sahabat Rasul sallam yang paling dekat dengan Rasul sallam, orang yang paling faham terhadap permasalahan agama ini. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal, Umar menyatakan pernyataan yang tidak masuk akal. Begitu juga sahabat-sahabat yang lain tidak mempercayai bahwasanya Rasul sallam telah meninggal. Akan tetapi As-Siddiq, ini adalah julukan daripada Abu Bakar, menyatakan apa? Man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut. Barang siapa yang menyembah Allah, maka Allah Subhanahu wa taala tidak mati, hidup tidak mati. Faman kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammad qad mat. Barang siapa yang menyembah Muhammad, bahwasanya tidak boleh bagi kita menyembah seseorang, bahwasanya ketahuilah Nabi Muhammad telah meninggal. Ini adalah As-Siddiq, orang yang paling faham terhadap agama ini. Man ahabba Aba Bakr faqad aqamad din, maka dia telah menegakkan agamanya. Wa man ahabba Umar faqad awdaha as-sabil. Ustazan ya belum? Tinggal berapa menit lagi? Hah? Jam 7 kurang 5. Baik. Kita lanjutkan. Barang siapa? Wa man ahabba Umar faqad awdaha as-sabil. Barang siapa yang mencintai Umar bin Khattab, maka dia telah jelas jalannya dia. Wa man ahabba Utsman, barang siapa yang mencintai Utsman adalah mereka yang istanara binurillah. Mereka adalah orang-orang yang diberikan dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Wa man ahabba Aliyan, barang siapa yang mencintai Ali, faqad akhadha bil urwatil wuthqa, maka dia telah mengambil dengan urwatil wuthqa, itu tali ikatan keimanan yang paling erat. Wa man ahsana atsana ala ashabi Rasulillah, faqad bari'a minan nifaq. Barang siapa yang memuji, memperbaiki pujian mereka terhadap sahabat-sahabat Rasulullah SAW secara umum, maka Allah Subhanahu wa taala jauhkan dia dari kemunafikan. Maka Allah Subhanahu wa taala telah jauhkan dia dari kemunafikan. Wa man tanaqqasa ahadan minhum, barang siapa yang mencela, yang menyebutkan kekurangan mereka para sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, au abghadahu li syai'in, atau mereka membencinya karena sesuatu, fahuwa mubtadi', maka dia adalah seorang mubtadi', seorang ahli bid'ah, seorang ahli bid'ah. Dan Rasul SAW memerintahkan kita untuk mengambil sunnahnya mereka. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin, yaitu hendaklah kalian mengambil sunnahku dan sunnahnya para khulafair rasyidin, yaitu Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Ini adalah sunnah Rasulullah SAW yang mendapatkan hidayah setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam, tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid, berpegang teguhlah dengan sunnah-sunnah mereka dan peganglah sunnah-sunnah mereka dengan gigi geraham. Ini adalah wasiat Rasul sallallahu kepada kita sehingga kita berpegang teguh dengan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah pasal berkaitan tentang tarahum, berkasih sayang terhadap sahabat-sahabat Rasulullah SAW, dan insyaAllah kita akan lanjutkan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Jika ada yang kurang difahami, mohon ditanyakan. Sudah cukup. Naam. Tayyib. Adapun laknat yang kita lontarkan kepada mereka orang-orang Syiah. Adapun laknat, arti daripada laknat adalah dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena mereka adalah orang-orang kafir. Mereka adalah orang-orang kafir. Secara umum kita doakan semoga mereka mendapatkan hidayah secara umum. Ada orang-orang kafir. Adapun Khawarij, tidak ada yang mengeluarkan mereka dari ahlul Islam. Akan tetapi mereka menyimpang dari jalan yang benar. Akan tetapi mereka masih dalam batasan keislaman mereka. Baik. Bisa difahami? Pak, iya. Ada yang lain? Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita dan menjadi tambahan ilmu bagi kita. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkumandang di puncak-puncak menara masjid di kota Anda, kaum muslimin rahimakumullah, kami ingatkan kepada Anda bahwa saat ini insyaallah telah tiba bagi kita untuk menjalankan ibadah salat. Saatnya kami mengajak Anda untuk menjawab panggilan azan dan menegakkan salat berjamaah di masjid-masjid di sekitar Anda.